Ku ingin menikah, cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup.